Mitra bisnis, peraturan pembatasan pembelian solar subsidi menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah sangat membutuhkan pengendalian kuota BBM bersubsidi. Namun di sisi lain, kebijakan ini sangat berdampak pada operasional angkutan barang dan juga public transport. Bahkan ada yang menilai pembatasan solar subsidi ini kurang tepat sasaran. Seharusnya semua mobil pribadi tidak boleh lagi menggunakan BBM bersubsidi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan General Manager Marketing Isuzu Astra Motor Indonesia, Edi Yusuf Okasah. Pak Oji, bagaimana komentar Anda tentang peraturan ini? Kita sih ya dari pihak pabrikan gitu ya, kita ngikut peraturan pemerintah aja. Yang penting kita, katakanlah sekarang BBM bersubsidi itu sudah tidak ada lagi, diganti dengan Pertadex ya, kita sudah siap teknologinya. Ya kan, gitu. Mobil kita siap untuk pakai Pertadex. Kalau solar bersubsidi ada, kita juga tidak masalah. Yang jadi masalah mungkin di pengguna truknya sendiri. Nah, pengguna truk ini kebanyakan kan truk yang jarak jauh itu malam hari jalannya. Nah, kalau malam hari tidak ada, ya mungkin mereka kesulitan untuk mengisi solarnya untuk di malam hari ya, gitu. Kalau diisinya siang hari, saya nggak tahu apakah itu nanti jadi ngantri semua isinya di siang hari. Karena siang hari kan biasanya dipakai untuk loading. Itu permasalahannya mungkin buat pelaku bisnis transportasi akan kesulitan mendapatkan solar di malam hari. Karena kebanyakan yang jarak jauh itu adalah di malam hari jalan. Bagaimana Bapak menilai usulan seharusnya semua mobil pribadi saja yang tidak boleh lagi menggunakan BBM bersubsidi? Ya, kalau menurut saya pribadi sih memang iya gitu ya, mobil pribadi gitu pakai nggak boleh pakai BBM bersubsidi. Toh orang yang beli mobil mampu beli mobil, atau beli harusnya beli BBM non subsidi juga mampu gitu. Tinggal sekarang nyari aja yang lebih irit gitu, mobil apa yang lebih irit gitu kan. Nah, permasalahannya adalah sekarang kalau misalnya pengaturannya seperti apa? Kalau misalnya yang subsidi masih ada, nah itu pasti selewengkan lagi. Nanti truk diisi berapa ratus liter jual deh ke mobil pribadi. Itu sulit dikontrolnya nanti gitu. Kalau menurut Bapak, sebenarnya apa kebijakan yang paling ideal terkait masalah BBM subsidi ini? Kalau dilihat dari diskusi yang udah lama sekali digulirkan diskusi itu, ya dicabut, udah. Tinggal itu dananya yang benar-benar dipakai untuk membantu rakyat yang membutuhkan, misalnya untuk sekolah, untuk kesehatan. Itu kan banyak sekali didiskusikan itu. Nah, itu benar-benar membantu kan, itu langsung kan sederhana mereka. Itu kan ya setuju saya dengan ide yang itu gitu. Untuk infrastruktur yang lebih baik gitu. Itu memang kan dengan BBM bersubsidi ini kurang tepat. Kalau coba deh Mas Manny lihat di mall-mall ya. Itu mobil-mobil di mall gitu ada yang nungguin AC-nya dinyalain, nunggu di mobil nyala gitu kan. Itu kan pakai kebuang-buang juga gitu kan. Seharusnya kan nggak boleh terbuang seperti itu gitu. Penjelasan dari depan dan uangnya dipakai untuk yang tepat juga. Jadi hasilnya ada. Kelihatan infrastruktur bangun, infrastruktur yang bagus, kelihatan juga lancar jalanan, ya kan? Terus misalnya benar-benar sekolah SD gratis, benar-benar SD gratis gitu. Nggak ada lagi ada sumbangan ini, sumbangan itu dan segala macam. Nah, itu baru kerasa gitu, ya kan? Ini sekolah gratis tapi buku harus beli, seragam harus beli, ya tetap aja kalau begitu nggak sekolah juga anak-anaknya, kasihan kan, nggak mau pakai seragam diomongin. Demikian General Manager Marketing Isuzu Astra Motor Indonesia, Edi Yusuf Okasah. Saya Wendy Lim.